Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di kesempatan yang mubarakah ini. Allah berikan kembali nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jadikan para hamba-hambanya untuk meraih kebahagiaan hidup, untuk meraih keselamatan hidup, kemenangan hidup, yaitu nikmat di mana Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa kita berkepentingan dengan urusan hidayah, dan untuk senantiasa kita menempuh jalan-jalan di dalam mengambil hidayah yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, khususnya hidayah yang Allah hubungkan dengan agama kita, yang Allah Azza wa Jalla jadikan agama ini adalah puncaknya hidayah. Ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan orang-orang yang mendapatkan hidayah yang sesungguhnya adalah orang-orang yang di atas hidayah syar'i, hidayah yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala secara syar'i, secara wahyu, yaitu hidayah yang Allah hubungkan dengan diniyah. Dan inilah orang-orang yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah yang sesungguhnya. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita semuanya untuk mencarinya. Diisyaratkan ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan jalan hidayah ini adalah permintaan kita yang paling tinggi kepada Allah. Dan Allah wajibkan kita sebagai seorang muslim, orang mukmin, untuk tidak pernah berhenti meminta hidayah ini, yaitu hidayah agama, sebagaimana yang Allah perintahkan kita untuk membaca, untuk berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Para ulama kita ketika menjelaskan tentang makna doa, doa yang di mana orang berdoa kepada Allah, hakikatnya adalah menunjukkan puncak usahanya dia untuk mencari yang dia minta. Yang ini mengandung makna ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah menempuh jalan-jalan yang Allah maksudkan untuk kita meminta hidayah kepada Allah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan wasiat amalan yang harus kita lakukan, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam sebuah ayatnya dalam surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqima. Dan sesungguhnya ini agama wahyu yang Allah datangkan. Wa anna hadza sirati, ini adalah jalanku. Yang kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah jalanku mustaqima. Allah sebutkan jalannya, agama ini adalah lurus. Kemudian Allah memberikan kaidah di mana seorang hamba mengambil jalannya Allah yang lurus. Allah sampaikan fattabi'uhu, kalian ikut. Kalian ikuti jalannya Allah yang lurus. Wala tattabi'u subula, dan jangan kalian mengikuti jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, jalan-jalan yang lain itu akan membuat kalian bercerai, membuat kalian berpecah dari jalannya Allah. Akan membuat kalian bercerai dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ingatkan, dalikum wasaqum bihi, itulah Allah wasiatkan pada kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kaum muslimin ikhwani wa akhwati fiddin, maka menjadi jelas ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, itu bukan doa yang kosong. Doa yang menunjukkan kita adalah orang yang menyempurnakan di dalam mencari kebaikan. Karena doa ini adalah menunjukkan tuntutan yang mendesak. Doa adalah menunjukkan kepentingan yang besar. Doa adalah menunjukkan puncaknya dia adalah orang yang tidak punya kemampuan secara utuh untuk menempuh sesuatu. Dan dia sudah berusaha sebagaimana tabiat manusia. Mereka ketika ingin mengejar sesuatu, tidak mungkin langsung tiba-tiba berdoa. Tabiat manusia, kalau dia ingin menempuh sesuatu, pasti dia berusaha. Dan biasanya doa itu nanti terakhir. Jarang manusia itu ingin menempuh sesuatu, tiba-tiba langsung duduk berpangku tangan terus berdoa. Itu enggak ada. Satu hal yang paradok, satu hal yang aneh, tatkala ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, sementara kita kosong. Itu satu keanehan. Itu satu sikap yang menunjukkan keadaan kita di dalam mencari nikmat hidayah bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana para ulama kita telah menjelaskan, salah satu wasilah yang paling besar di mana seorang hamba menekuni jalan iman, jalan hidayah yang benar, di mana seorang hamba memperbaiki jalan hidayahnya, adalah ta'allumul ilmin nafi, mempelajari ilmu yang nafi, talabul ilmi. Maka kepentingan seorang hamba terhadap talabul ilmi yang benar, itu tanda dia adalah orang yang menjalani proses nikmat hidayah. Seorang hamba yang dia tahu mendudukkan bagaimana sikap yang harus dia lakukan terhadap agama Allah, yaitu thalabul ilmi, itu menunjukkan proses benarnya dia ketika dia berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, sering kita mendengar fenomena-fenomena di dalam thalabul ilmi yang bermasalah. Dan ini menunjukkan sikap kita bahwasanya proses kita untuk menekuni nikmat hidayah ini bermasalah. Sehingga seringkali doa-doa kita ketika kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, kenyataannya kehidupan kita sulit untuk bisa menjadi baik di atas siratal mustaqim. Ada satu masalah yang diingatkan para ulama terkait dengan proses mengambil hidayah yang Rasulullah SAW telah ingatkan, faman akhadahu akhada bikhaddin wafir. Siapa yang dia mengambil warisan Nabi yang Nabi SAW menyambut gembira, marhaban bitalibil ilmi, selamat datang, ucapan gembira Nabi ditujukan kepada orang-orang yang menuntut ilmu, karena mereka lah orang-orang yang sebenarnya mengambil proses nikmat hidayah yang betul. Ada satu masalah sehingga proses ini banyak terjadi fitnah, sehingga jalan ilmu tidak banyak Allah jadikan wasilah untuk memperbaiki hidayah. Dan banyak fenomena-fenomena di dalam thalibul ilmi kacau, tidak istiqomah mencari ilmu din sampingan, mencari ilmu din sebatas cari manfaat, manfaat yang sifatnya dunia, mencari ilmu din tidak bisa mengambil cara mengambil agama yang benar, mengambil ilmu yang benar. Semua ini menunjukkan proses yang jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam menjadikan nikmat hidayah yang benar. Salah satu masalah yang dinasihatkan para ulama di antaranya, yan bagi antan at-tanbihu ila annal ilma laisa maqsudan li dhatihi bal huwa wasilatun li aqdamil ghayati wa huwa ta'abbudu lillahi bil amal. Salah satu masalah yang banyak terjadi kekeliruan di dalam menjalani proses hidayah dalam mengambil ilmu, ketika banyak orang mensikapi mengambil ilmu dari awal sudah salah. Di mana banyak orang mengambil ilmu adalah mengambil data, mengambil informasi, atau malah lebih ekstrim lagi membandingkan data. Lebih ekstrim lagi mengambil informasi dan membandingkan informasi. Orang seperti ini tidak akan dia ditolong oleh Allah di dalam mengambil ilmu. Satu kesalahan yang fatal sehingga proses hidayah itu tidak banyak mendatangkan kebaikan dari Allah. Ketika apa yang dinasihatkan ulama ini telah banyak tersia-sia. Apa kata para ulama? Annal ilma laisa maqsudan lidatihi. Ilmu itu bukan dimaksudkan untuk zatnya ilmu. Ilmu dipelajari bukan dimaksudkan untuk material ilmu itu. Dan selama ini kebanyakan orang illa man rahimahullah ketika mengambil ilmu dimaksudkan untuk material ilmu. Ketika dia sudah bisa mengumpulkan sekian ilmu, berarti itulah menuntut ilmu. Ketika dia sudah bisa mengumpulkan data, informasi tentang ilmu ini, berarti dia anggap sudah selesai sampai di sana. Karena itu betapa banyak akhirnya kepincangan-kepincangan di dalam thalibul ilmi. Dan ujung-ujungnya buah dari ilmu tidak pernah diraih. Apa buah daripada ilmu? Di mana Allah jadikan ilmu dari awal bukan untuk mencapai ilmu itu selesai. Allah jadikan ilmu dari awal adalah untuk tujuan yang jauh lebih besar, yaitu menjaga iman dan taat kepada Allah. Karena tidak mungkin iman itu diraih, tidak mungkin taat itu diraih dengan kebodohan. Itu enggak mungkin. Tidak ada iman itu diraih dengan dasar kebodohan. Taat itu diraih dengan dasar kebodohan. Kalau toh ada orang mendapatkan sebagian nilai-nilai iman atau sebagian nilai-nilai taat yang didasari dengan kebodohan, hakikatnya sama maknanya tidak dapat. Sama maknanya tidak dapat. Seperti yang dinasihatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berkali-kali saya sampaikan, wujuduhu ka'adabihi. Adanya seperti tidak adanya. Kenapa? Karena hakikat Allah Azza wa Jalla memberi nikmat iman. Hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat hamba bisa taat beribadah kepada Allah untuk menghasilkan tujuan lagi yang lebih besar. Bahagia yang sebenarnya. Keselamatan yang sebenarnya. Kemenangan yang sebenarnya. Dan itu adalah sesuatu yang pasti. Sesuatu yang aksioma yang tidak bisa ditawar. Dimana kalau itu tidak ada berarti proses itu tidak ada. Kalau kebahagiaan itu tidak pernah dicapai oleh orang yang punya sebagian nilai-nilai iman dan sebagian nilai-nilai amal, berarti sebenarnya pencapaian itu sama halnya seperti tidak mencapai. Keberhasilan yang diraih dari sebagian makna-makna iman dan dari sebagian makna-makna taat, hakikatnya tidak mendatangkan. Karena Allah Azza wa Jalla ketika mengkaitkan iman, Allah Azza wa Jalla ketika mengkaitkan taat, itu dikaitkan dengan khayatan thayyibah. Allah kaitkan dengan Allah memberikan keselamatan. Fa anjaynahum, kami selamatkan dia. Allah kaitkan dengan yudkhilhum jannatin, kami masukkan dia ke surga. Dia meraih kehidupan jannah. Allah kaitkan dengan janji-janjinya yang sangat banyak. Allah kaitkan dengan sekian banyak kemenangan. Sehingga dengan dasar inilah proses kegagalan ini yang menjadi persoalan yang dari awal banyak manusia tidak memperbaikinya. Itu yang dinasihatkan oleh para ulama, laisa maqsudan lidatihi. Karena itu ada perbedaan yang mencolok. Dulu para salafun salih radhiyallahu anhu menuntut ilmu itu kebahagiaan. Menuntut ilmu itu tidak bisa ditukar dengan apapun kesenangan dunia, enggak bisa ditukar. Sekalipun mereka harus berpisah dengan kesenangan-kesenangan dunia, mereka nyaman. Menuntut ilmu di kalangan para salafus saleh itu bertambah hari bukan bertambah beban, tapi bertambah lapang. Bertambah hari, frekuensi mereka bertambah kuat. Kenapa? Karena mereka ketika menuntut ilmu itu tahu benar itu proses hidayah, dan tahu benar mereka merasakan proses ini dan mereka mengamalkan. Sementara kita sekarang ini, seperti yang dinasihatkan para ulama, memahami proses hidayah ilmu laisa maksudan lidatihi. Ilmu itu bukan dimaksudkan untuk materi ilmu saja. Kita belum bisa memahami. Buktinya beberapa fenomena-fenomena yang menunjukkan kita ini tidak seperti itu banyak muncul di permukaan. Apa contohnya? Contohnya, oh, pengajian di sana itu menarik, oh, di sana kurang menarik. Ini menunjukkan ilmu itu maksudan lidatihi. Berarti tujuan dia memang untuk ngumpulin data. Contoh materi ilmu itu saya sudah tahu ternyata. Oh, berarti saya mengulangi lagi. Ini berarti menunjukkan dia itu adalah menjadikan ilmu maksud dan lidatihi. Contoh yang seperti ini sangat banyak. Contoh kemudian dia, saya mau mengambil ilmu di sana kalau materinya begini, kalau enggak begini saya enggak mau. Ini berarti dia bermaksud untuk ngumpulin data. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Karena itu di awal majelis ini kembali saya berwasiat untuk diri saya dan untuk antum semua, karena hakikat bagaimanapun yang kita lakukan, ujung-ujungnya kita akan menyoal diri kita sendiri. Pada finalnya kita akan mempersoalkan diri kita sendiri. Yang berproblem bukan orang lain. Bisa jadi kita nyalahkan orang. Bisa jadi. Oh, ini gara-gara ustadznya, ini gara-gara temen, ini gara-gara tempat pengajian begini. Boleh. Tapi silahkan kita menyalahkan banyak orang. Tapi yang ngerasakan kita apa orang? Kenyataannya yang ngerasakan bermasalah kan kita. Kalau memang betul yang salah itu orang lain, kalau memang yang betul yang salah itu ustadznya, yang salah itu teman kita di majelis pengajian, mestinya hukuman itu diberikan Allah pada mereka, bukan pada kita. Karena Allah sudah menetapkan kaidah, Alla taziru, Allah tidak akan membebani, Alla taziru waziratun wizra ukhra. Orang yang mempunyai beban dosa itu tidak akan mengambil beban dosanya orang lain. Kalau kita sebagai orang yang mengambil jalan hidayah tidak membuahkan kebaikan, malah kita banyak masalah. Boleh jadi kita menyalahkan ustadz, menyalahkan teman, menyalahkan majelis ilmu, menyalahkan ini. Tapi anehnya kok kita terus yang bermasalah. Dan tidak mungkin Allah itu membebankan kesalahan ustadz, kesalahan orang lain, kita yang menerima semua masalah. Memang bisa jadi ustadz juga punya salah sama. Tapi kok kita yang kena? Berarti sebenarnya inti pokok permasalahannya adalah kita ini adalah didapat, diberi oleh Allah dari yang kita kerjakan. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita harus banyak mengambil peringatan, mengambil nasihat. Di dalam hari-hari di mana ilmu ini mengalami fitnah yang begitu besar. Seperti yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Di mana di satu sisi ilmu adalah roh, di satu sisi ilmu adalah nur, di sisi yang lain yang terjadi malah sebaliknya. Seperti yang dinasihatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tidak ada musibah yang paling besar yang dialami oleh orang-orang yang mereka punya kepentingan kepada ilmu kecuali mautul qalbi. Kecuali matinya hati-hati orang-orang yang punya kesibukan dalam ilmu. Na'udzubillah. Di saat yang sama ilmu itu adalah nyawa. Di saat yang sama ilmu itu adalah nur, cahaya. Tetapi di saat yang sama banyak orang-orang yang berkepentingan kepada ilmu tapi dia mati. Ini musibah yang dinasihatkan oleh Imam Syafi'i. Dan yang demikian diantaranya diterangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ketika orang mengambil ilmu agama, tapi kehidupan dia adalah untuk dunia. Dia bukan hidup untuk agama. Dia bukan hidup untuk urusan akhiratnya. Di satu sisi dia ada orang yang berkepentingan kepada ilmu agama, di sisi yang lain kehidupan dia adalah dunia. Manfaat yang dia mau dapat adalah dunia. Nilai yang mau dia harap adalah nilai dunia. Itu yang dinasihatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Tufuqqiha li ghairil amal. Ilmu dipelajari bukan untuk diamal. Tapi ilmu dipelajari yaltamisu dunia, untuk mencari dunia. Maka ilmu itu dijadikan sekedar pencapaiannya, sekedar materi ilmu. Karena dengan materi ilmu, lisannya bisa kelihatan lebih. Itu yang dinasihatkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Al-ilmu fil lisan. Ilmu yang hanya sebatas lisannya bisa menguasai. Dan ilmu yang seperti ini, hujjatullah. Dalilnya Allah alal insan. Secara zahir lisan dia banyak menghibur orang, banyak menyenangkan orang. Sebagaimana diumpamakan oleh Nabi, orang munafik kalau dia membaca Al-Quran baunya harum, seperti orang yang punya bau yang baunya harum. Itu sebatas menjadikan ilmu materi yang dituju, dan kepentingannya adalah bukan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, bukan untuk menjadi hamba Allah Jawa-Jawa yang punya kehidupan iman, bukan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang punya kehidupan ta'abud tunduk kepada Allah Rabbul Alamin. Maka inilah hakikat kegagalan di dalam mengambil proses ilmu yang dinasihatkan oleh Imam Syafi'i. Dan ini adalah musibah yang Allah sebutkan, wa adallahu Allahu ala ilmi. Allah menyesatkan dia di atas ilmu. Maka ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, tidaklah Allah mendatangkan ilmu yang paling besar di dalam agama ini kecuali untuk dua kepentingan besar. Kepentingan membimbing kita punya iman, kepentingan membimbing kita punya ketaatan. Sudah, tidak lebih dari itu. Karenanya ketika para ulama menerangkan makna din, makna agama, ketika para ulama menerangkan makna Islam secara am, secara umum, apa definisinya? Al-istislamu lillah bitauhid. Punya kehidupan tunduk, mentauhidkan hidupnya hanya untuk Allah. Kemudian wal inqiyadu lahu bita'ah. Punya kehidupan tunduk patuh taat kepada Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dan tidak menodai imannya dan ketaatannya, berlepas diri dari selain Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan tandingan kepada Allah, baik di dalam urusan akidahnya maupun di dalam urusan taatnya. Sudah, enggak ada lagi yang lain. Dan itu makna din. Dan itu makna agama. Semua para nabi-nabi Allah azza wa jalla mengajarkan ini, mengajarkan hakikat Allah mendatangkan agama adalah untuk meraih kemenangan, punya kehidupan iman, dan punya kehidupan ta'abbud, taat kepada Allah. Punya kehidupan mengenal Allahu Rabbul Alamin, dan punya kehidupan sibuk taat kepada Allahu Rabbul Alamin. Hatinya sibuk dengan Allah, anggota tubuhnya sibuk dengan Allah. Dan itu yang disebut para ulama, pencapaian paling besar di dalam agama adalah ini. Karena itu lihat, mana kalimat agama yang tidak pernah berhenti Allah ajarkan kepada kita. Gak pernah istirahat. Setiap hari kita dididik oleh Allah harus punya kalimat agama ini. Allahu Akbar. Pernah ada kalimat ini diputuskan di dalam kehidupan kita dalam beragama? Enggak. Lihat sholat lima waktu kita. Untuk apa kita setiap sholat banyak disibukkan dengan membaca Allahu Akbar? Takbir Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, bangun Allahu Akbar. Untuk apa kita disibukkan dengan kalimat Allahu Akbar? Apa dengan kita mengatakan Allahu Akbar berarti tercapai pencapaian kita beragama? Betapa banyak? Ada seorang mencontohkan merusak pakai Allahu Akbar. Ada enggak? Merusak pakai Allahu Akbar. Ada? Hah? Orang demo itu merobohkan pintu kantor bupati atau kantor gubernur atau kantor presiden, dirobohin itu pakai apa? Allahu Akbar. Di mana letak kalimat Allahu Akbar yang ada pada dia? Ada orang membunuh orang mukmin pakai Allahu Akbar. Bunuh diri pakai Allahu Akbar. Pasang bom pada tubuhnya, datang ke tempat orang-orang beriman yang lain, kemudian Allahu Akbar, mati. Apa betul itu makna Allahu Akbar? Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Padahal hakikat pencapaian ini adalah pencapaian di dalam hidup. Seperti yang diterangkan para ulama kita, Al-Imam Ibnul Qayyim ketika menerangkan ruhul iman, al-mahabbatu wal-ijlah. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, rohnya iman, roh daripada iman adalah al-mahabbah, kehidupan hati mencintai Allah, wal-ijlal, dan kehidupan hati membesarkan Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ulama kita, Al-Imam Al-Harwi dalam kitab Manazilus Sa'irin, mendefinisikan orang yang membesarkan Allah itu ada tiga sisi kehidupannya yang dipenuhi dengan Allah Azza wa Jalla. Pertama, salah satu sisi kehidupan manusia yang paling besar adalah menempuh sebab. Ada manusia yang berhenti menempuh sebab? Hah? Ada. Yang dilakukan manusia tiap hari itu apa? Menempuh sebab kan? Menempuh sebab ini, sebab ini, sebab ini, sebab ini, sebab ini. Sisi yang kedua, yang paling banyak dilakukan manusia dan paling manusia mengejar untuk mencari kebaikannya adalah hak. Ada manusia pernah berhenti? Haknya tidak dipenuhi? Ingin ini, ingin ini, ingin ini, sebenarnya apa yang dicari? Hak. Hak saya sebagai suami. Hak saya sebagai istri. Hak saya sebagai anak. Hak saya sebagai orang tua. Hak saya sebagai pedagang. Hak saya sebagai teman. Hak saya sebagai rakyat. Hak saya sebagai pemimpin. Terus, intinya manusia ini adalah sibuk kesana kemari sebenarnya mengejar apa? Mengejar hak. Yang ketiga, salah satu kesibukan manusia adalah ikhtiar. Dan ini sesuatu yang gak bisa dipisahkan dalam hidup. Apa yang pertama tadi? Menembus sebab, mencari hak, kemudian yang ketiga, melakukan ikhtiar. Al-Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan ta'dhimullah, orang yang sudah berhasil membesarkan Allah dalam hidupnya, itu dia telah menghilangkan hak sebagai hak, menghilangkan sebab sebagai sebab, menghilangkan ikhtiar sebagai ikhtiar. Kalau sudah seperti itu, di mana kita bisa membesarkan Allah? Dia menghilangkan sebab sebagai sebab, dan sebab adalah Allah. Dia menghilangkan hak sebagai hak, hak yang sebenarnya adalah hak Allah. Dia menghilangkan ikhtiar sebagai ikhtiar dia, ikhtiar yang sebenarnya adalah ikhtiarnya Allah. Itu baru bisa membesarkan Allah Rabbul Alamin. Terus di mana kalimat kita Allahu Akbar? Hilang. Tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Coba lihat ketika istrinya Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Ibrahim, mau kemana Ibrahim, kamu tinggalkan anak istrimu di sini? Ini bicara sebab enggak? Hah? Bicara hak enggak? Hah? Bicara hak enggak? Bicara ikhtiar enggak? Bicara kan? Bicara sebab, bicara hak, bicara apa? Ikhtiar. Tapi ketika Ibrahim tidak bisa, tidak mau memberi jawaban, tidak mau memberi jawaban, istrinya bertanya, apakah Allah yang menyuruhmu? Apakah Allah yang menyuruhmu, wahai Ibrahim? Naam. Kemudian, apa jawaban istrinya? Kalau begitu Allah tidak menyanyiakan kami. Berarti istrinya Ibrahim memahami sebab yang sesungguhnya siapa? Allah. Bukan usahanya Ibrahim. Kok kamu gak bangunkan rumah sakit saya di sini? Enggak. Kok kamu gak tinggalin saya tabungan, nomor rekening? Enggak. Istrinya memahami makhluk itu sebenarnya gak punya sebab. Istrinya Ibrahim berarti memahami saya gak pantas punya hak, hak Allah. Ketika Ibrahim mengatakan Allah yang perintahkan saya, kalau begitu sami'na wa ata'na, berarti siapa yang punya hak? Hanya Allah yang harus dipenuhi atau hanya dia? Hanya Allah. Mengalahkan hakikat dia, walaupun dia sebagai istri punya hak, sebenarnya tidak ada hak bagi dia. Kenapa? Hakikat hak istri pun haknya Allah. Karena Allah yang memberikan hak itu kepada makhluk. Allah yang mengizinkan hak itu. Begitu juga ketika istrinya menjawab, kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan kami. Ini bicara ikhtiar enggak? Ikhtiarnya siapa? Ikhtiarnya makhluk atau ikhtiarnya Allah? Dia memilih ikhtiarnya Allah. Dia memilih haknya Allah. Dia memilih sebabnya Allah. Ini baru takdimullah. Ini baru orang yang bisa membesarkan Allah Azza wa Jal. Dan itulah makna berarti ada proses pengambilan ilmu yang benar. Maka ikhwani, ini sebenarnya persoalan yang banyak menjadikan problem jalan kita menuntut ilmu pada hari ini. Begitu suram, begitu gelap. Tidak sebagaimana orang-orang dulu ketika mereka menuntut ilmu, cepat sekali kelihatan dampak-dampak ilmu. Di satu sisi masa-masa mereka beda dengan masa-masa kita. Di sisi yang lain, bahwasanya dulu mereka ketika menuntut ilmu punya jalan yang benar. Tolong ibu-ibu, bapak-bapak yang punya putra-putri, lebih baik putra-putrinya dikasih tahu supaya enggak main-main di pintu. Diajak aja, diajak. Ya. Atau kalau ada satir yang berupa triplek apa-apa, ditaruh di situ, jangan kait. Ya. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang dinasihatkan para ulama ini, khususnya apa yang sekarang ini banyak para ulama kita menasihatkan, masa-masa kita sekarang adalah masa-masa di berbagai lini ada satu penyakit yang menimpa proses hidayah di dalam agama ini, yaitu dha'ful iman. Secara data agama ini tidak kurang-kurang, tapi persoalan yang banyak terjangkit fitnah di mana-mana adalah dha'ful iman. Pencapaian iman, pencapaian taat, ini banyak mengalami fitnah. Pencapaian iman, pencapaian taat, ini banyak mengalami fitnah. Paling besar yang dijadikan kepentingan di dalam ilmu adalah data ilmu dan manfaat dunia. Paling besar dalam pembicaraan ilmu. Berapa data ilmu, terus nanti kita jadi apa, dapat apa. Sementara perbincangan tentang iman, perbincangan tentang taat, sesuatu yang bukan menjadi sebuah kesepakatan. Ya. Tapi kalau sudah perbincangan berapa ilmunya, dapatnya, sampai di mana, pencapaiannya apa, kemudian kalau sudah dikaitkan dengan nanti, kalau sudah selesai dapat apa, kalau sudah bisa bagaimana, itu menjadi bahasa yang disepakati. Sementara kalau kemudian berbicara tentang begitu nuntut ilmu, bagaimana memperbaiki akhlak, bagaimana memperbaiki iman, bagaimana cinta akhirat, bagaimana cinta taat kepada Allah, itu masalah yang sekarang ini terjadi persoalan. Padahal Allah dan Rasulnya menghendaki iman itu untuk itu. Maka ini yang harus kita luruskan kembali, agar jalan menuntut ilmu kita diperbaiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dinasihatkan para ulama kita? Annal ilma laisa maksudan lidatihi. Ilmu itu bukan dimaksudkan untuk materinya ilmu. Akan tetapi, bal huwa wasilatun li'adabil ghayat. Bahkan ilmu itu adalah wasilah bagi tujuan yang jauh lebih besar. Itu apa? Kebutuhan hamba kepada Rabb-nya. Dari sisi iman dan dari sisi taat. Dari sisi hamba itu harus dekat hatinya dengan iman. Dekat hatinya kepada Allah sang pencipta hidup, Rabbul Alamin. Dekat hatinya dengan akidah. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi, kedekatan itu sampai digambarkan oleh Nabi, ka'annaka tarah, seperti kamu melihat Allah. Atau paling tidak kedekatan itu dicapai oleh orang, fa'innahu yarak, di mana hatinya selalu dalam kondisi di mana saja dia ada merasa diawasi oleh Allah. Itu tujuan Allah mendatangkan agama, supaya hati kita punya kedekatan dengan Allah, dengan makrifat, dengan iman. Kemudian supaya anggota tubuh kita punya kedekatan kepada Allah dengan taat. Sebagaimana di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah, sampai aku mencintai dia. Sekarang apalagi yang sunnah, yang wajib saja dikerjakan kacau. Maka hati tidak punya kedekatan dengan Rabb, anggota tubuh juga tidak punya kedekatan dengan Rabb. Dan ini menunjukkan kegagalan agama. Dan kegagalan ini adalah berangkat dari proses ilmu yang keliru. Seperti yang diterangkan ulama kita, bahwasanya ilmu laisa maqsudan lidahti. Ilmu itu bukan dimaksudkan untuk materi ilmu itu. Dan ilmu itu adalah dimaksudkan oleh Allah wasilatun li'adomil ghaya. Allah jadikan perantara. Ilmu itu ghayatun wasilah, bukan ghayatun ghaya. Ilmu itu tujuan perantara kepada satu tujuan yang jauh lebih besar, yaitu at-ta'abbudu lillahi bil amal. Bagaimana seorang hamba punya kehidupan ihsan, beribadah kepada Allah dengan benar. Anta'budallaha ka'annaka taroh. Bagaimana hamba meraih tingkatan hidup itu dekat dengan Allah di dunia. Apa bentuknya dekat dengan Allah di dunia? Anta'budallaha ka'annaka taroh. Anta'budallaha itu adalah dekat secara amal. Ka'annaka taroh adalah dekat secara makrifat. Dekat secara iman. Anta budallah adalah dekat dengan secara amal. Ka'annaka taroh adalah dekat secara akidah, secara iman. Baru ini Allah meraihkan kepada kita kepentingan yang kita raih dengan Allah datangkan agama. Karena itu ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di hari-hari seperti ini, apa yang dinasihatkan para ulama, kita harus bisa punya kecerdasan kembali tentang memaknai makna iman. Tentang memaknai makna iman supaya dikembalikan kepada hasil-hasil pencapaian alamat orang beriman yang benar. Apalagi ahlu sunnah yang dari materi tentang iman saja sudah menunjukkan jalan yang harus dilalui dengan benar. Beda dengan orang-orang yang tidak ditolong oleh Allah di atas ahlu sunnah. Seperti orang khawarij, seperti orang murjiah, ketika mereka memberikan makna tentang iman dengan makna yang sangat rendah. Makna yang tidak menunjukkan seorang akan bisa memperbaiki dirinya dengan pengertian iman yang dia pahami. Sebagaimana orang murjiah ketika memaknai iman, dosa itu tidak membahayakan iman. Atau sebagaimana orang khawarij ketika memahami tentang dosa walaupun kecil membuang iman. Ini definisi-definisi yang dari awal tidak akan bisa diamalkan orang untuk baik dengan iman. Sama-sama menjadikan orang gagal beriman. Gagal beriman. Dan ini bertentangan dengan fitrah manusia. Ketika ahlu sunnah memaknai makna iman, sudah memberikan gambaran kita masuk ke wilayah iman yang betul. Bagaimana? Al-iman tasdikun biljanan. Iman itu harus dibenarkan dengan hati. Berarti kita ada wilayah untuk meraih tasdik. Hati kita harus punya wilayah untuk masuk, bisa membenarkan. Ada proses untuk mencapai tasdik. Kemudian iman itu harus ada qaulun bil lisan. Berarti kita harus mendidik lisan. Punya jalan-jalan yang diberikan oleh Allah. Bagaimana membetulkan lisan kita cocok dengan hati kita. Wa amalun bil arkan. Iman itu harus diamalkan secara anggota tubuh. Berarti kita harus punya wilayah kerja bagaimana mendidik anggota tubuh kita untuk beramal. Dan ini menunjukkan perjuangan. Kemudian ketika ditambah lagi, Ahlus Sunnah menjelaskan al-iman yang kusuh. Iman itu bisa kurang. Berarti akan mengajari kita untuk melihat mana kriteria-kriteria iman yang kurang, kita harus tahu. Wa yazidu, dan iman itu bisa bertambah. Berarti kita harus tahu Bagaimana kondisi-kondisi iman yang bertambah? Bagaimana cara-cara menambah iman? Maka benar-benar kalau wilayah ini didudukkan dengan benar, akan sibuk dia. Sibuk bagaimana meraih tasdik, sibuk bagaimana dia meraih qaul, sibuk bagaimana dia meraih amal, sibuk bagaimana dia mengawasi kurangnya iman, sibuk bagaimana dia harus memperbaiki bertambahnya iman. Ini kalau memang kita kembali kepada kaidah yang benar. Ketika para ulama menerangkan makna iman seperti ini, sebenarnya memudahkan kita masuk kepada wilayah iman yang betul. Tapi sayangnya, karena proses kita di dalam mengambil ilmu yang salah, akhirnya coba lihat. Kalau hari ini kita ditanya makna iman secara alusunnah, secara retorika, atau secara tulisan, kebanyakan kita mungkin bisa jawab. Iman adalah dibenarkan di hati, diucapkan di lisan, diamalkan anggota tubuh. Iman bisa kurang, bisa naik. Mungkin bisa jawab, fasih. Tapi ada gak kenyataan hati kita tasdik? Ada gak kenyataan lisan kita bisa ikrar dengan tasdik kita? Ada gak kenyataan di mana anggota tubuh kita adalah sibuk berkhidmat mengamalkan tasdik hati kita? Ada gak kenyataan kita pernah tahu iman saya kurang? Atau tidak pernah mikir imannya kurang? Ada gak kenyataan kita bisa tahu, oh ini dengan ini iman saya bertambah? Ini satu kenyataan yang aneh. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah kepentingan apa yang dinasihatkan para ulama ketika agama ini didatangkan oleh Allah untuk kepentingan ini. Salah satunya, kita harus bisa melihat alamat, melihat tanda-tanda ilmu ini benar-benar menjadi makna yang betul yang Allah maksudkan. Perbaikan yang paling besar Allah datangkan di dalam ilmu ini adalah perbaikan tasdik, perbaikan hati meraih al-yakin, hati meraih kebahagiaannya dengan akidah, dengan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annaka tarah, seperti kamu melihat Allah. Kenapa? Karena ini menjadi orientasi besar. Karena sebagaimana sudah kita pahami, in saluhat saluhal jasadu kullu. Apa yang ada di dalam anggota tubuh kita ketika tidak solih, itu pasti berangkat dari kondisi hati kita yang tidak meraih solih. Wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Apa yang ada pada tubuh manusia tidak mengalami solih, rusak, itu berarti berangkat dari kehidupan hati yang rusak. Karena itulah apa yang dinasihatkan para ulama untuk memahami alamat tanda-tanda ini adalah sangat penting untuk kita bisa punya kepentingan yang benar. Seperti yang diterangkan oleh Mu'ad bin Jabal, min fikhil abdi ayya'lama imanahu hal yazdadu. Di antara tanda fikihnya seorang hamba, dia tahu tentang imannya. Dia ngerti bagaimana keadaan imannya, apakah imannya bertambah, am yang kusu, atau imannya berkurang. Itu tanda di mana seorang hamba punya kepentingan benar kepada jalan hidayahnya. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memahami apa yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi hafizahullahu ta'ala pada alamat yang ke-6, pada alamat yang berikutnya yang ke-7, sebagaimana beliau mengutip, ini adalah apa yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di buku tersebut halaman 34. Allah subhanahu wa ta'ala, beliau Syekh Abdul Wahbi mengatakan, al-alamatu as-sabi'atu ayyastaku ila ta'ati rabbih kama yastaqul ja'i'u ila ta'ami wasyarab. Salah satu tanda hati meraih kehidupannya yang salim, hati meraih kehidupannya iman, kehidupannya makrifat kepada Allah, dan itu buah dari ilmu yang diraih oleh hati untuk meraih al-yakin, itu berhasil. Disebutkan oleh beliau sebagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim juga menjelaskan makna ini dalam kitab beliau Ighasatul Lafan min Masyayidi Syaitan, annahu yastaku ila ta'ati rabbih. Orang yang memiliki hati yang salim itu yasta, selalu rindu. Ya, rindu adalah kecintaan yang sangat kuat. Selalu merindukan untuk taat kepada Allah. Jadi, taat kepada Allah itu bukan dijalani sebagai satu tugas. Sebagaimana dulu sudah kita terangkan. Taat kepada Allah itu dijalani sebagai khidmat yang menyenangkan. Kebahagiaan yang menyenangkan. Sehingga dia selalu rindu untuk taat. Di mana tidak ada capek, tidak ada bosan. Kalau memungkinkan mereka selalu berusaha bagaimana setiap wilayah itu jadi kedekatan dia dengan Allah. Taat kepada Allah itu menjadi siar kehidupan dia. Dan Allah Azza wa Jalla sudah membentangkan wilayah taat kepada Allah ini tidak pernah putus dari kehidupan hamba. Tidak pernah putus. Kalau memang hamba itu mau mengikuti wilayah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar. Karena wilayah itu diberikan oleh Allah banyak. Di dalam istrinya ada wilayah taat kepada Allah. Di dalam suaminya ada wilayah taat kepada Allah. Di dalam anaknya ada wilayah taat kepada Allah. Di dalam orang tuanya ada wilayah taat kepada Allah. Pada tetangganya ada wilayah taat kepada Allah. Pada muridnya ada wilayah taat kepada Allah. Pada gurunya ada wilayah taat kepada Allah. Sampai pun di pasarnya dia ada wilayah taat kepada Allah. Sampai pun ketika dia sendiri tidak ada siapapun ada wilayah taat kepada Allah. Sampai pun tidurnya ada wilayah taat kepada Allah. Sampai pun dalam hal yang dia ke WC saja ada wilayah taat kepada Allah. Maka orang yang hatinya salim, dia mengambil semua wilayah-wilayah ini untuk menjawab kesenangan dia mentaati Allah. Karena itu ada, tidak ada istilah saya sebenarnya pengen taat kepada itu, tapi ini tidak bisa. Tidak bisa, ada yang lain. Yang ini belum dimudahkan oleh Allah, yang ini ada. Itu menunjukkan sebenarnya bahasa na'udzubillah min dzalik. Bahasanya orang yang disebut oleh Allah, wa idza qamu ila shalah qamu kusar. Kalau dia pergi mengerjakan ibadah, taat, sholat, sebenarnya dia kerjakan malas. Itu menunjukkan kondisi hatinya. Karena taat yang dimaksudkan di sini adalah taat itu menjadi sebuah syauqah, kesenangan, kerinduan, kecintaan. Kalau sudah hubungannya dengan syauqah, ini berarti sikap yang ada di hati. Sikap yang ada di dalam kondisi hati. Dan ini sampai pun ibaratnya, sebagaimana dikutip sebagian para ulama kita, dulu para salafus sholih, mereka mengatakan, kalau seandainya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kami untuk membunuh diri kami sendiri, kami akan lakukan apabila Allah menyayangi kami. Ini luar biasa bagaimana pemahaman mereka. Bukan kemudian dengan serta mereka bunuh diri, bukan. Itu menunjukkan bahwasanya siar hidup mereka itu bagaimana berkhidmat kepada Allah. Yang namanya taat itu kerinduan yang tidak pernah bosan. Dari satu taat diganti taat lagi yang lain. Dari satu taat diganti taat lagi yang lain. Tidak banyak alasan. Dan kadang-kadang aneh. Ada orang ingin menjadi orang beriman, menjadi orang taat. Di depannya ada wilayah taat. Dia memilih katanya wilayah taat yang belum ada di depannya. Ini kan aneh. Banyak fenomena seperti ini. Dimudahkan oleh Allah wilayah taat di depannya. Alasannya, saya gak bisa kalau ini saya yang lain. Padahal yang lain itu belum pernah dikerjakan. Ini kan logika manusia kan gak masuk di akal. Sama-sama melawan hawa nafsu. Untuk taat. Yang sudah dia jalani. Dengan yang belum dia jalani akan lebih mudah mana? Hah? Yang sudah dia jalani. Kadang-kadang orang, wah, saya kayaknya gak bisa yang ini. Saya milih yang itu aja. Padahal yang ini sudah dia jalani. Sedikit banyak dia sudah tahu pengalaman. Sudah tahu pintu-pintu setannya. Sudah tahu pintu-pintu fitnahnya. Mestinya kan dia tinggal mapankan. Kemudian minta tolong kepada Allah. Kan mestinya begitu. Yang belum jelas dia jadikan alasan. Saya mau sibuk itu aja, Ustaz. Satu contoh misalnya. Ada orang birrul walidain kepada orang tua. Mau birrul walidain. Saya mau birrul walidain. Nah, kemudian orang tuanya nuntut ilmu. Nyuruh nuntut ilmu. Nak, kamu nuntut ilmu. Enggak, saya mau birrul walidain. Birrul walidain pahalanya besar. Ya sudah, kemudian dia birrul walidain. Begitu birrul walidain tidak mulus. Kadang-kadang orang tuanya marah, ya kan? Dia harus sabar. Kadang-kadang orang tuanya tidak memberi keinginannya. Dia harus sabar. Terus dia bilang orang tuanya, Pak, saya menuntut ilmu. Ya, saya menuntut ilmu. Loh, birrul walidain kan pahalanya besar. Iya, nuntut ilmu pahalanya juga besar. Padahal sebenarnya ingin lari dari ibadah birrul walidain. Sebenarnya ingin lari dari ini. Ketika dia nuntut ilmu, banyak ujian. Ya, ketika dia menuntut ilmu, banyak yang harus dia tekuni. Kemudian dia, gurunya tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Keadaannya tidak sesuai. Kemudian bilang sama gurunya, Ustaz, saya mau birrul walidain. Loh, nuntut ilmu ini bekal besar ya. Birrul walidain juga pahalanya besar, Ustaz. Sebenarnya orang seperti ini adalah orang yang bukan yastaq ilal ibadah. Padahal kalau orang cerdas dan rindu kepada Allah, ibadah itu, ketaatan itu kesibukan dia. Dia tidak akan mempertentangkan satu ibadah dengan ibadah. Bahkan orang-orang cerdas, dia bisa menjamak sekian ibadah dalam waktu yang sama. Sekalipun itu berat dijalani. Dan dia ringan menjalani. Apa enggak bisa? Pada saat yang sama, birrul walidain dengan menuntut ilmu. Bisa. Kalau orang itu cerdas. Kalau orang itu punya cara dan tahu betul bagaimana cara yang benar. Ini kalau memang dia orang-orang yang syauq. Memang itu khidmat dia kepada Allah. Tapi kalau ternyata birrul walidainya karena kepentingan, nuntut ilmunya karena kepentingan, kepentingan ini gak dapat, cari yang sini. Kepentingan ini gak dapat, cari yang sini. Makanya lihat ibadahnya. Ibadahnya gak bisa istiqomah. Gampang futur. Kenapa? Karena sebenarnya dia tidak bahagia dengan taat. Dia bahagia dengan taat yang menguntungkan. Yang tidak menguntungkan, maka dia lemah. Ini menunjukkan hati yang tidak salamah. Banyak fenomena-fenomena seperti itu. Banyak keadaan-keadaan seperti itu. Padahal di masa-masa dulu orang-orang juga punya kesulitan, punya problem, punya masalah yang banyak. Tapi tidak pernah menjadikan tabrakan satu dengan yang lain. Contohnya lihat Sa'ad bin Abi Waqqas. Tabrakan antara birrul walidain dengan taat kepada Rasul. Tabrakan kan? Tapi ditabrakkan enggak sama Sa'ad bin Abi Waqqas? Enggak. Dia tetap nungguin orang tuanya, tetap birrul walidain. Tapi tidak mengurangi taatnya dia kepada Rasulullah. Dia tetap berbaik dengan orang tuanya. Tanpa dia harus ngorbanin ngikuti mau orang tuanya. Ini namanya orang yang memang tahu mentaati Allah. Berwaludan bukan kepentingan dia, tapi mentaati Allah. Ngikut Nabi juga mentaati Allah. Gak bisa dibenturkan antara mentaati Allah ini dengan mentaati ini. Tapi kalau orang itu tidak syauqah, tidak punya gemar taat kepada Allah, yang dicari masalah. Sebagai contoh misalnya, seorang pedagang yang gemar, pedagang yang memang dia itu katakan sudah menjadi jati dirinya dia. Dia merangkap bisnis dalam satu jam, 20 bisnis yang menguntungkan, ditolak apa diterima? Diterima semua kok. Berusaha keras bagaimana caranya? Oh ini HP satu gak cukup. Karena yang nelpon 20, pelanggan saya 20, berarti HP-nya harus 5. Oh ini kalau saya sendiri nerima gak cukup, saya cari bantuan. Anaknya ditaruh di sampingnya, istrinya taruh sampingnya. Kalau nanti ada telepon ini kamu bunyikan ya, bilang dari saya. Kalau dari ini kamu bilang ya begini. Lu luar biasa, dia cerdas. Bagaimana merangkap kesuksesan? Kenapa ketika urusan taat, urusan ibadah, Ustaz saya itu sebenarnya pengen baik, tapi ini. Ini namanya qalbun yang tidak salim. Tidak salim. Makanya dinasihatkan tadi, salah satu alamat, ayastaku ila ta'ati rabbih. Orang itu rindu untuk selalu taat, haus untuk selalu taat kepada Allah. Di mana saja ada kesempatan taat, maka tidak disia-siakan. Apalagi taat yang tidak benar dilakukan di zaman-zaman tertentu, di waktu-waktu tertentu, di tempat-tempat tertentu. Apalagi taat yang tidak bisa dilakukan sendiri. Kalau misalnya kita sedekah, bisa dilakukan taat itu setiap orang? Enggak kan? Kecuali pas orang itu diberi rezeki oleh Allah lebih. Kan begitu kan? Ketika dia tidak diberi rezeki lebih, bisa enggak dia mengamalkan ibadah taat? Enggak. Lebih-lebih lagi misalnya taat dalam menuntut ilmu. Bisa orang menuntut ilmu sendirian? Enggak bisa. Terutama ibadah-ibadah yang momennya tidak gampang. Maka itu mestinya dia kejar, dia berusaha cerdas. Makanya jangan heran kalau Imam Syafi'i mengalahkan sholat malam dengan apa? Thalabul ilmi. Kenapa? Ini kecerdasan seorang hamba Allah yang rindu dengan taat kepada Allah. Tahu bagaimana cara mengambil ketaatan yang cerdas. Tidak menjadi orang-orang yang lemah. Tahu menimbang. Ini tidak mudah diraih. Contohnya Imam Syafi'i. Makan di tempatnya Imam Ahmad dihabiskan. Contohnya Imam Syafi'i. Di majelisnya Imam Ahmad makannya dihabiskan. Kesempatan di rumahnya Imam Ahmad digunakan penuh. Karena di situ adalah ketemu imam, alim. Dia gunakan untuk ilmu. Semalam suntuk. Ibadah sholat malam dia bisa lakukan di tempat yang lain. Makan yang paling baik belum tentu dia dapati di tempat sebagaimana di tempatnya Imam Ahmad. Ini orang cerdas di dalam merindukan taat kepada Allah. Kita sekarang ini, ketika dalam urusan yang bukan taat kepada Allah, kecerdasan kita jadi bodoh. Sementara kalau sudah urusan yang bukan taat kepada Allah, tiba-tiba cerdas. Ini menunjukkan qalb kita adalah marid, bukan qalb yang salim. Qalb yang salim itu kalau ada momen-momen yang terkait dengan urusan khidmat, urusan taat, itu tidak bisa dia sia-siakan. Makanya kita lihat para orang-orang dulu, para salafus saleh, luar biasa mereka cerdas dalam masalah taat. Karena taat itu adalah kegembiraan dia. Dan orang itu kalau dia mengerjakan sesuatu dasarnya adalah kecintaan, dasarnya adalah kerinduan, kreatif gak dia? Kreatif gak dalam mengerjakan? Kreatif. Gak ada istilah mengenal lelah. Kreatif dia. Oh, cara ini gak bisa, pakai yang ini. Cara ini ada halangan, pakai yang ini. Cara ini ada halangan, pakai yang ini. Tapi coba lihat kalau orang mengerjakan sesuatu dasarnya sekedar tugas. Atau dasarnya malah dibebani, dipaksa. Kreatif gak dia? Gak mungkin akan kreatif. Dia ngerjakan aja, ada orangnya, iya pak. Baru orangnya noleh, sudah apa, kita buang aja. Sudah begitu, kelihatan. Beda jauh. Makanya kalau ada orang, ya Ustaz, saya kok gak ditolong-tolong, ya teman saya nuntut ilmu kok dimudahkan oleh Allah. Lah iya, temannya menuntut ilmu hatinya mencintai Allah kok. Kita menuntut ilmu hatinya sebenarnya bukan untuk itu. Lah gimana mau ditolong? Gimana mau dicerdaskan? Gimana mau dimudahkan oleh Allah untuk dibukakan jalan-jalannya? Ya enggak mungkin. Allah Maha tahu siapa yang mau ditolong, siapa yang tidak. Maka ini yang harus kita kembalikan untuk kita benarkan dalam hidup ini. Ikhwani wa akhwati fiddin, bahkan digambarkan oleh beliau, kama yastaqul ja'u ila ta'ami wasyarab, seperti orang lapar, orang haus yang butuh makanan, minuman. Coba lihat, orang kalau sudah butuh makan dan minum yang dibutuhkan, kreatif enggak dia? Hah? Kreatif. Enggak bisa kerja pakai ini, pakai yang ini. Enggak bisa menggunakan waktu 10 jam, ya walaupun 1 jam. Walaupun mungkin di Arab sana enggak dapat, ya sudah, mudah-mudahan dapat. Duh, harapannya itu besar. Enggak bisa kerja ini, enggak bisa kerja ini. Kenapa? Karena didesak, perut ini sudah lapar. Tenggorokan sudah kering. Enggak ada yang diminum. Walaupun apapun dilakukan. Walaupun dorong becak. Ya. Walaupun apa-apa dilakukan, walaupun menyelisih keadaannya pun dilakukan. Kenapa? Karena ini menjadi kebahagiaan dia. Ini adalah alamat yang menunjukkan hati manusia itu saling. Hal yang demikian ini diterangkan oleh beliau, falau at-tala at-ta'ati ladaqat alaihi nafsuhu wa daqat alaihi al-ardu bima rakhubat wa akhassa min nafsihi ka'annahu al-khutu idha faraqa al-ma'a hatta yu'awidaha fataskunu nafsuhu wa taqarru ainuhu. Maka diterangkan oleh beliau, kalau sekiranya dia telah gagal. Kalau dia sekiranya telah gagal. Namanya manusia. Salah satu hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, iyyaka na'budu. Kemudian apa? Iyyaka nasta'in. Ibadah yang kita bisa kerjakan, ketaatan yang kita bisa kerjakan, hakikatnya bukan kehebatan kita, tapi karena apa? Pertolongan Allah. Di mana suatu ketika kadangkala dengan sebab kusurnya kita, dengan sebab menyepelekannya kita atau lalainya kita dalam suatu ketika, namanya manusia, bisa jadi dalam keadaan tertentu kita tidak ditolong oleh Allah bisa taat. Bisa jadi orang yang hatinya punya iman yang baik tidak mesti menunjukkan berarti dia bisa taat terus. Contohnya Abu Bakar Siddiq. Kayak apa imannya Abu Bakar Siddiq? Satu ketika Abu Bakar Siddiq pernah mengambil keputusan iman yang turun ayat menilai keputusan iman itu salah. Masalah apa? Rampasan perang Badar. Kan begitu kan? Rampasan perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil keputusan masalah rampasan perang Badar dengan keputusannya Abu Bakar cocok. Secara sementara Umar mengambil keputusan rampasan perang pada waktu perang Badar menyelisihi Abu Bakar dan menyelisihi Umar. Dan akhirnya turun ayat Allah membenarkan keputusannya Umar. Apa yang terjadi pada Abu Bakar dan Rasulullah? Keduanya berpelukan dan menangis. Coba lihat, ini orang yang hatinya salib. Kalau suatu ketika dia gagal dalam sebuah ketaatan-ketaatan, karena memang ketaatan yang terjadi pada hamba itu adalah pemberian Allah. Falau at-tala, kalau sekiranya dia telah gagal mentaati Allah, ladaqat alaihi nafsuh, maka dirinya ini merasakan sempit. Sempit, tidak nyaman dia itu. Walaupun orang lain itu tidak tahu, dia sendiri merasakan tidak nyaman. Merasa ada tekanan. Padahal orang lain memahaminya udur. Kan begitu. Mungkin ada udur. Apalagi coba contoh misalnya orang yang kelihatannya biasa taat, biasa sholat 5 waktu berjamaah. Suatu ketika tidak sholat 5 waktu berjamaah, orang biasanya khusnudan gak? Hah? Khusnudan gak? Khusnudan kan? Mungkin ada udur, atau sakit, atau mungkin udur di kamar mandi, atau mungkin udur yang lain. Orang kan tidak begitu memperdulikan kan? Tapi dia sendiri merasakan apa? Dokot. Sempit. Seperti tadi Rasulullah dan Abu Bakar. Mana ada sahabat-sahabat Nabi dan Abu Bakar menilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menilai Abu Bakar adalah berdosa dengan sebab itu? Kan tidak kan? Karena itu adalah masalah-masalah yang bersifat waktu itu dimusyawarahkan. Tapi ketika ditegur oleh Allah, enggak sesuai dengan keputusan Allah. Berarti ada sisi yang menunjukkan ada keadaan taat yang dia tidak berhasil, yang mungkin ini adalah udur. Tapi bagaimana dia merasakan? Dokot. Sempit. Bukan nyaman. Sempit dia keadaannya. Bukan sempit kepada siapa? Sempit kepada Allah. Kayak apa saya ini? Wahai Allah. Contohnya Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Aisyah radhiyallahu anha ingat, pada waktu beliau memimpin perang Jamal, padahal Aisyah radhiyallahu anha ketika memimpin perang Jamal, udur apa kesalahan? Udur apa kesalahan? Udur, bukan kesalahan. Secara zahir memang salah. Yang benar adalah Ali bin Abi Thalib, tapi tidak bisa dinilai salah. Karena kepentingannya Aisyah di sini adalah radhiyallahu anha ijtihad untuk mengingkari orang-orang yang membunuh Utsman. Dan ini ijtihad dari seorang alim. Aisyah itu ulama. Itu saja ketika Aisyah ingat, menangis sampai bengkak. Setiap kali dia ingat, dia menangis dan bengkak. Setiap kali dia ingat, dia menangis sampai bengkak matanya. Dokot nafsu. Sempit. 3 sahabat Nabi yang Nabi SAW sikapi ketika tertinggal perang, padahal itu bukan disengaja bagi mereka. Siapa? Yang tertinggal perang? Salah satunya? Pada waktu jihad, dia tidak berangkat, kemudian disikapi? Siapa? Ka'ab bin Malik. Bagaimana kata Ka'ab bin Malik? Qaddaqatil ardu bima rakhuban. Bumi yang luas ini saya merasakan sempit. Ini orang yang hatinya salim. Ya, hatinya salim. Ketika ada taat dia gagal, daqat nafsuhu. Jiwanya menjadi sempit. Daqat alaihil ardu bima rakhubat. Bumi yang luas ini sepertinya gak ada wilayah bagi dia untuk baik. Kayaknya dia ini adalah orang yang jelek, betul. Merasa sempit. Keadaan yang ada pada dia. Wa akhassa min nafsihi. Dan dia merasakan pada dirinya sendiri. Dia rasakan pada dirinya sendiri. Digambarkan oleh beliau. Keadaan itu dia rasakan seperti keadaannya ikan ketika dia dipisah dari air sebentar. Bagaimana ikan dipisah dari air sebentar? Kelepek-kelepek-kelepek-kelepek ribut kan? Gak bisa ditawari apapun, gak mau. Kecuali diketemukan air. Diketemukan air lagi tidak langsung dia terima kan? Butuh lagi diperbaiki, disesuaikan. Sama. Ini menunjukkan qalbun yang salim. Hati yang salim, yang selamat. Idza faraqal ma hatta yuawidaha. Kalau ikan itu berpisah dengan air, dipisah aja sebentar. Sampai dilatih lagi. Stres. Coba lihat ikan-ikan itu yang ada di kolam. Yang ada di ini. Ketika kehidupannya dengan air diganggu sedikit saja. Apa dia? Stres. Ikan? Stres. diganggu kehidupannya dia dengan air, sebentar saja diganggu stres. Itu menunjukkan hati yang salib. Hati yang mempunyai kehidupan, makna iman yang benar. Makna kehidupan, makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fataskunu nafsuhu wa taqarra ainuhu, sehingga jiwanya kembali menjadi tenang, dan matanya, pandangannya kembali menjadi senantiasa sejuk. Ini semuanya adalah tanda salamatu qulubihim, selamat hati mereka dengan iman. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menasihatkan kembali pada alamat yang berikutnya yang ada kaitannya dengan alamat ini. Al-alamatu saminatu, tanda yang kedelapan. Alamat yang kedelapan yang menunjukkan hati itu salim. Hati itu meraih makna kehidupan iman, kehidupan din agama yang betul pada dirinya. Dan itu menunjukkan jalan dia mengambil agama Allah, mengambil warisan Nabi telah berhasil meraih. Sebagaimana kata Nabi, akhadahu bikhaddin wafirin, dia mengambil nasib keberuntungan yang besar. Annahu idza dakhala fi shalah, kalau tadi di saat dia dipisah dengan taat, di saat dia gagal sedikit saja dengan taat, itu dhaqat, terasa sekali dia. Yang kedua, yang kedelapan ini, bagaimana ketika dia memasuki taat? Kalau tadi kaitannya kalau dia gagal taat, kalau ini bagaimana ketika dia masuk di dalam wilayah taat? Maka diterangkan oleh beliau, annahu idza dakhala fis shalah dahaba anhu hammuhu wa ghammuhu bid dunya wastadda alaihi khurujuhu minha. Yang kedelapan, apabila orang yang hatinya salim ini masuk di dalam ibadah, dan seagung-agung ibadah adalah salat, tempat yang paling dekat hamba dengan Allah adalah salat. Di mana kalau dia memasuki taat, memasuki ibadah, maka ibadah itu dia masuki sebagai satu kelapangan jiwanya, kesegaran hidupnya. Ibadah itu dia masuki sebagai keadaan di mana hilang semua fitnah-fitnah kehidupannya. Dahaba hammuhu, kesedihannya, dukanya hilang. Wa ghammuhu, ya, duka dia, kesedihan dia di dunia dengan dunia, kalau dia sudah memasuki ibadah itu hilang. Bahkan dia tidak lagi musibah-musibah yang terkait dengan masalah dunianya, mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin hartanya, mungkin kedudukannya, dan sebagainya, posisi-posisi dunia dia yang dia banyak mengalami hal-hal yang bermasalah. Begitu dia mengganti dengan ibadah, luruh. Luruh. Ya. Kalau tadinya emosionalnya, kemarahannya meledak-ledak terkait dengan dunia, begitu dia mengganti dengan ibadah, ini menjadi luruh. Menjadi gak ada dampak, gak ada pengaruh. Misalnya, kalau tadi misalnya contoh meninggalnya anaknya, begitu dia emosi, begitu dia ini, begitu dia mengganti dengan ibadah, mensikapinya sudah beda. Mensikapinya sudah beda. Kalau tadi misalnya bisnisnya gagal, tidak untung atau rugi, tadinya awalnya dia berduka dan sedih dan meledak emosinya dengan dia, maka ketika diganti dengan ibadah, maka seperti tidak ada masalah. Hilang semua. Tidak ada istilah problem di dalam urusan dunianya ketika dia sudah memasuki ibadah, karena dia sudah dapat pengganti yang jauh lebih melapangkan hatinya. Itulah kedekatan dia dengan Allah, dan Allah telah merubah keadaan hatinya beda. Allah telah merubah keadaan hatinya menjadi hati yang lapang. Malahan satu keadaan yang menunjukkan kalau hatinya salim, dia disuruh keluar. Keluarnya dia dari meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah, mendekat kepada Allah, kemudian disuruh lagi untuk pergi meninggalkan itu, menjadi sesuatu hukuman bagi dia, menjadi sesuatu yang berat. Kalau tadi, kalau orang yang punya kehidupan hati yang salim ketika diuji-uji oleh Allah dengan dunianya, mungkin dia merasakan satu ujian yang berat. Tapi begitu dia mengganti, memasuki dengan ibadah, maka dia disuruh berhenti dari ibadah, malah menjadi berat. Lu bagaimana dengan ini? Dagangmu, bagaimana dengan anakmu, bagaimana istrimu, bagaimana dengan suamimu? Udahlah, itu wilayah Allah. Jadi sederhana dia. Tidak lagi menjadi duka di dalam hatinya. Tidak lagi menjadi kesedihan di dalam hatinya. Berubah. Kalau orang punya kesedihan, punya duka dengan dunia, kemudian disuruh beribadah, kok ibadahnya tidak bisa menetralkan, tidak bisa meluruhkan, berarti ibadah ini bukan ibadah yang menunjukkan salamatul qalb. Ya. Bukan menunjukkan salamatul qalb. Apalagi belum-belum sudah mengatakan. Sampai kadang orang, biar saya sholat sampai berapapun, gak ada harganya dengan anak saya yang ini, kedudukan saya yang ini. Nah ini na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan marid. Ya, menunjukkan marid. Ya. Ini salah satu penyakit iman yang diterangkan para ahlul ilm, hubbuddat. Cinta material. Material bisa jadi dirinya sendiri, bisa jadi anaknya, bisa jadi istrinya, bisa jadi suaminya, bisa jadi hartanya, bisa jadi kedudukannya. Cinta dat. Karena iman itu harus membuang cinta dat. Mengalahkan cinta dat di bawah cintanya kepada Allah. Dan kalau sudah seperti ini, menunjukkan hati itu tidak salim. Kalau ibadah-ibadah kita tidak bisa menjadi penyejuk, ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla tidak bisa menjadi, kalau bahasa sekarang, pelipur lara yang benar-benar menyelesaikan, itu berarti problem kita adalah problem hati kita tidak salamah. Hati kita tidak punya kehidupan ma'rifat iman yang benar kepada Allah. Itu tandanya. Di mana ibadah tidak bisa menyelesaikan kedukaan kita, kesedihan kita terhadap urusan apa? Dunia. Berarti menunjukkan dunia ini jauh lebih besar di hati kita daripada siapa? Allahu Rabbul Alam. Jauh lebih besar. Wa wajada fiha rahatahu wa na'imahu. Maka orang yang hatinya selamat, dia memasuki ibadah, dia masuki sebagai rohah. Istirahatnya dia. Ibadah itu keistirahatan dia yang nyaman, yang menyenangkan, yang dia nikmati. Wa na'imahu, dan kenikmatannya. Wa qurrata ainihi, dan penyejuk matanya. Wa sururu qalbihi, dan penghibur hatinya. Itu ibadah. Karena itu enggak mau diganti yang lain. Ya, tidak kamuflase, kata orang sekarang. Ibadah hanya sekedar untuk menutup. Ini kelihatan kita mau kembali kepada Allah. Tapi kenyataannya setelah itu, ya sama dengan sebelumnya. Menderita lagi dengan makhluk. Sedih lagi dengan makhluk. Kemudian apalagi? Duka lagi dengan makhluk. Wajar manusia itu sedih dengan makhluk. Karena manusia secara kenyataan tidak mungkin dipisahkan dengan apa? Makhluk. Dengan makan, dengan minum, dengan anak, dengan istri, dengan kehidupan yang ada. Wajar. Karena tabiat manusia itu kalau sudah terbiasa berpisah itu tidak mudah. Tapi Kalau orang punya kehidupan hati yang salamah, beda. Memang pada saat itu dia ada tabiat orang mesti sedih, sebagaimana Nabi juga sedih ketika anaknya meninggal dunia. Tapi hilang kesedihan itu dengan kehidupan iman, kehidupan taat. Ini yang menunjukkan orang itu hatinya salamah. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, aqimis shalah arikh nabiha." Wahai Bilal, tegakkan salat. Tegakkan salat arikh nabiha, kami akan istirahat dengan salat itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika ibadah, salat, taat itu keadaan yang paling menyenangkan, paling nyaman. Duka, sedih, fitnah-fitnah yang ada di dalam kehidupan jadi luruh. Itu menunjukkan punya makna roh di dalam ibadahnya. Punya kedekatan hatinya dengan Allah. Dan Allah pun membalas. Di mana Allah ganti keadaan hatinya menjadi ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allah ganti, Allah tenangkan. Dan ini hakikat kehidupan iman yang benar, hati yang salamah. Arikhna biha wahai Bilal, biarkan kami istirahat dengan ibadah. Ya, bukan malah kembali menjadi beban. Dimasuki dengan nikmat, dimasuki dengan khusyuk, dimasuki dengan kebahagiaan. Wa wajada fiha rahatahu wa na'imahu. Dimasuki dengan mendapatkan kebahagiaannya, nikmatnya. Karenanya walam yakul arikhna minha. Karena itu Rasulullah tidak mengatakan, wahai Bilal, istirahatkan aku dari ibadah. Beda enggak? Minha itu min bimakna taroka, bimakna an. Jadi istirahatkan aku dengan meninggalkan ibadah. Nabi tidak mengatakan begitu. Tapi Nabi mengatakan arikhna biha ba lil ilsok. Lapangkan aku dengan terus menerus melalui ibadah. Jadi ibadah itu ada terus, tidak bisa dipisahkan dari Nabi. Taat itu tidak dipisahkan dari Nabi sebagai kelapangan hatinya, istirahatnya kepada Allah Rabbul Alamin. Dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Rabbul Alamin itu dengan ibadah. Karenanya Nabi tidak mengatakan arikhna minha. Kama yaqulul mubtilun al ghafilun. Sebagaimana orang-orang ahli batil, orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak punya salamatul qalb, inginnya taat itu cepat selesai. Tidak banyak. Coba lihat sekarang, satu contoh tadi sudah kita sebutkan. Di para ulama dulu, yang namanya menuntut ilmu itu kebahagiaan. Kebahagiaan. Diusir gurunya saja dari majelis ilmu, bagaimana caranya bisa diterima masuk lagi? Kita sekarang baru masuk menuntut ilmu saja sudah tanya ustadznya. Kalau saya menuntut ilmu 1 tahun saja bisa ustadz? Ini belum menuntut ilmu. Kalau 1/2 tahun saja gimana? Bisa enggak? Saya ini kesibukan saya banyak. Saya ini begini. Saya ini enggak ada waktu. Saya ini ada saja. Dulu para ulama tidak pernah bertanya macam-macam. Kenapa? Karena mereka memasuki wilayah ilmu adalah kebahagiaan dia dengan Allah. Makanya mereka tidak ada istilah kami ingin istirahat. Taat itu kami ingin istirahat. Nuntut ilmu ngaji di majelis ilmu capek. Itu tidak ada wilayah dulu. Sampai beliau Syekh Muhammad As-Sinkiti pernah menerangkan dalam sebuah penjelasan, kenapa para salafus soleh dulu mereka ini menyampaikan ilmu dari pagi subuh keluar dari rumahnya sampai jam 11 malam, jam tengah malam baru pulang. Dan itu dilalui dengan terus menerus. Padahal kadangkala yang diajar hanya berapa orang. Kadangkala yang dididik hanya berapa orang. Kenapa mereka begitu kuat? Karena mereka dulu dididik juga begitu. Guru-guru mereka juga begitu. Dan apa itu yang menjadikan? Karena mereka menjadikan ilmu itu adalah ibadah qalbiyah yang paling mendekatkan dia kepada Allah. Dan itu tahu betul mereka rasakan. Nah, beda sebagaimana kita sekarang. Illa man rahimahullah. Ketika kita sekarang menuntut ilmu, kepentingannya bukan untuk ibadah, bukan untuk taat. Kepentingannya sebagaimana yang tadi kita sebutkan, maksudun lidatihi, sekedar ngumpulin data, sekedar ngumpulin informasi. Maka lihat kepentingan kita sekarang, menuntut ilmu begitu lemah. Begitu lemah kita menuntut ilmu. Kita memberlakukan ilmu di bawah. Kita memberlakukan diri kita di atas. Kita ngatur ilmu. Bukan kita diatur oleh jalan ilmu. Kalau dulu para salafus saleh, mereka diatur oleh jalan ilmu. Kita sekarang mengatur jalan ilmu. Ini menunjukkan hati ini tidak meraih salamah. Tidak meraih kehidupan salamah. Dan ini adalah fitnah yang sudah banyak terjadi di mana-mana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayyan nisa'u wat thayyib." Saya disenangkan kepada wanita dan kepada bau-bau harum. Yaitu bau-bau harum. Kemudian kata Nabi, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah." Dan Allah jadikan penyejuk mata saya, yang menjadikan ketenangan hidup saya adalah pada waktu saya salat. Ibadah, taat itu mengalahkan dari semua kesenangan, mengalahkan dari semua kelapangan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ju'ilat qurratu aini fis shalah." Allah jadikan penyejuk mata saya, penghibur lara saya adalah salat. Bukan apa yang disebutkan oleh Nabi. Secara kesenangan Nabi disenangkan oleh Allah, kesenangan wanita dan kesenangan bau-bau yang harum. Tapi itu semua dikalahkan dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatinya dilapangkan oleh Allah dengan salat. Dan contoh ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu malam Nabi memberikan waktu malam kepada istrinya beliau yang paling dicintai, yaitu Aisyah. Saat datang ke sana, Nabi minta izin kepada Aisyah untuk ibadah. Semalam Nabi ibadah sholat. Dan Aisyah memperhatikan betul bagaimana Nabi sholat. Sampai ketika datang panggilan adannya Bilal, Rasulullah mengatakan, "Ya Bilal, wahai Bilal, kenapa engkau berhentikan kebahagiaan saya dengan Allah?" Ini salamatul qalb, selamatnya hati seorang hamba. Dan inilah apa yang dinasihatkan dalam sebuah riwayat, "Wa man kana qurratu ainihi fi syai'in fa innahu yawaddu alla yufariquhu wa la yakhruja minhu fa inna qurrata ainil 'abdi na'imuhu wa tayyibu hayatihi bihi." Karena itu siapa yang penyejuk hatinya itu dalam sesuatu, maka dia selalu dicintakan pada sesuatu dan tidak ingin berpisah. Kalau orang puncak dari kelapangannya adalah satu masalah ini, maka terus menerus dia tidak ingin dilupakan dari ini. Maknanya, kalau orang kok hubungannya dengan Allah gampang berpisah, dan berpisah itu satu hal yang tidak apa-apa, berarti itu bukan qurrata aini. Berarti Allah itu bukan penyejuk hatinya. Penyejuk hatinya berarti makhluk. Kalau orang ibadah itu malas, taat kepada Allah bukan kebahagiaan, berarti bukan qurratu ainihi. Berarti Allah bukan penyejuk hatinya. Allah bukan penawar dukanya, bukan penawar sedihnya. Ini menunjukkan kenapa Nabi meminta kepada Allah agar salat menjadi penyejuk hatinya dan terus menerus. Karena sholat adalah dekatnya Nabi dengan Allah. Ini apa yang dinasihatkan oleh ulama kita. Allah yufarikahu, dia tidak mau dipisah. Kesenangan boleh dipisah, tapi pelibur hati, penghilang duka, itu tidak mungkin mau dipisah. Ini kenyataan yang ada di dalam hidup. Wala yakhruju minhu, dan dia tidak mau keluar darinya fa inna qurrata ainil abdi na'imuhu. Karena yang menjadi penyejuk hati seorang hamba itu yang paling dia nikmati. Kalau Nabi meminta salat itu penyejuk hatinya bukan wanita, itu menunjukkan apa? Yang paling Nabi nikmati dengan bahagia adalah ibadah. Yang paling Nabi nikmati dengan taat adalah dekatnya dengan Allah. Apa-apa yang kaitannya dengan hatinya dekat dengan Allah, Nabi tidak mau dipisah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa tayyibu hayatihi bihi. Dan sesuatu yang jadi penyejuk hati adalah yang menjadikan baiknya hidup dia. Maka tidak mau dipisah. Maka Nabi meminta dekat dengan Allah itu adalah qurratu ainihi. Dekat dengan Allah adalah penyejuk matanya, penyejuk hatinya, penawar dukanya. Karenanya Nabi meminta kepada Allah agar itu terus diberikan oleh Allah kenikmatan ini. Dan ini tanda hati yang salamah. Ikhwani wa khatifitin rahimani wa rahimakumullah. Ini insyaAllah apa yang kita bisa jelaskan sampai pada apa yang kita ambil faedah di kesempatan yang mubarakah ini, sampai kepada al-alamatus saminah, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan faedah kepada kita dan Allah jadikan menjadi ilmu yang nafi'. Dan berikutnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jelaskan untuk menambahkan beberapa kaitannya apa yang sudah kita jelaskan. Pertama, pertanyaan yang terkait dengan masalah-masalah yang banyak sekali terjadi di kehidupan kita yang sekarang ini hampir hari-hari ada pada kehidupan manusia secara umum, bahkan kaum muslimin, yaitu masalah komunikasi dengan WA atau Facebook. Ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya kita memajang foto wajah kita di media sosial seperti WA, Facebook, dan bagaimana hukumnya akhwat yang sudah bercadar tapi suka memajang foto wajah sebagai foto profil di media massa. Ya ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya masalah ini adalah masalah yang insyaallah antum semuanya sudah jelas. Masalah foto, apalagi masalah foto wanita, yang secara khusus masalah foto, apa yang dinasihatkan para ulama sudah jelas. Kecuali yang dikecualikan, yang sifatnya darurat, karena ada kepentingan-kepentingan yang tidak bisa selain itu. Misalnya KTP. Ini masalah yang sudah jelas. Kemudian aurat bagi seorang wanita. Meskipun sebagian ulama menjelaskan bahwasanya wajah itu bukan aurat, tapi ulama yang menjelaskan wajah bukan aurat juga mensyaratkan aman dari apa? Fitnah. Aman dari fitnah. Ketika tidak aman dari fitnah, juga kembali kepada asalnya, bahwasanya an-nisa'u aurah. Wanita itu sebenarnya seluruhnya adalah aurat. Ya. Maka yang seperti ini sebenarnya adalah persoalan yang kita-kita sendiri tahu bahwasanya ini adalah persoalan-persoalan yang banyak menjadikan dha'ful iman, lemahnya iman. Maka tafadhal antum semuanya, para ikhwan, para akhwat, untuk saling menasihati diri sendiri. Jelas dari sisi apapun tidak ada kepentingan syar'i, enggak ada. Atau kepentingan yang dianggap darurat, apa daruratnya? Ini kemudian masalah yang lain. Masalah foto ini adalah termasuk masalah aurat, adalah masalah dosa yang ada hubungannya dengan satu media dosa secara khusus. Apa? Fitnahnya aurat, fitnahnya foto, apa? Pelanggaran dosa yang melakukan siapa itu? Mata. Ya. Para ulama menasihatkan dosa-dosa yang dilakukan oleh mata, telinga, lisan, yang ada hubungannya dengan hati manusia, itu dosa yang paling mempercepat kerasnya hati. Beda dengan dosa-dosa yang dilakukan anggota tubuh yang lain. Kenapa? Karena mata itu wasilah hidayah, wasilah membaca ayat. Telinga adalah wasilah hidayah, wasilah mendengar ayat. Lisan, hati, wasilah hidayah, wasilah untuk membicarakan ilmu. Dan Allah beri nikmat ini pada asalnya untuk kepentingan hidayah. Karena itu sebagian ulama menerangkan, dosa yang dikerjakan oleh mata, oleh telinga, kemudian oleh lisan dan hati manusia itu paling cepat mengeraskan hati manusia. Maka saya kira ini tidak usah saya perpanjang. Persoalan yang sebenarnya kita sendiri bisa merasakan adanya nilai iman atau malah merusak nilai iman. Dan mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain persoalan kalau kita ini tidak tahu ada orang lain yang menfitnah kita, mengorbankan kita, itu lain persoalan. Kita tidak tahu tiba-tiba ada orang mungkin dari mana tahu-tahu memasang foto kita, itu lain persoalan lagi. Itu pun ya mestinya kita tetap berusaha mengingkari sebisa kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya salawat nariyah? Salawat nariyah tidak ada satupun riwayatnya yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan bersolawat itu ibadah. Allah azza wajalla mengatakan bahwasanya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallu alaihi wasallimu taslima. Kalian bersolawat dan mengucapkan salam atas ibadah, dan ibadah itu harus dengan tuntunan. Ibadah yang enggak pakai tuntunan adalah ibadah yang tertolak. Ini yang pertama. Yang kedua, salawat nariyah di dalamnya terdapat ajaran-ajaran yang bisa membawa orang jatuh kepada syirik, yaitu menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai tandingan Allah di dalam tawassul yang tidak syar'i. Sama seperti orang lain yang bertawassul kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Bunda Maria, Tuhan Ruhul Kudus, kemudian Tuhan Bapa yang ada di surga. Sama. Ini kan tawassul. Tawassul dengan Isa, tawassul dengan Maryam, tawassul dengan Jibril, kemudian kepada Tuhan Bapa yang ada di surga. Tawassul. Sebagaimana orang musyrik mengatakan, manuqarribuhum ilallah illa zulfa. Kami jadikan dia kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya dekat. Sama. Dan salawat nariyah di dalamnya ada bahasa yang seperti itu. Bagi mereka yang tidak tahu, ya ditinggalkan, apalagi yang sudah tahu. Apa? Sebagaimana tankhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihil qurabu. Dengan wasilah Nabi Muhammad, kesulitan-kesulitan terbuka. Kesedihan-kesedihan dilapangkan oleh Allah. Ini mengambil wasilah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pernah ada satu pun riwayat dari imam-imam kita, ulama sunnah yang mengajari kita dengan salawat seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya seorang wanita muslim mengucapkan rukun Islam dan naik haji? Gimana maksudnya ini? Seorang muslim yang belum mengucapkan rukun Islam, naik haji, sudah bagaimana? Sudah berpoligami. Sedangkan hukum poligami adalah sunnah. Oh, maksudnya sudah belum apa ini? belum mengamalkan apa belum mengenapkan apa yang maksud? Hah? Belum naik haji sudah poligami begitu. Ya. Jadi ini pertanyaan bisa benar, bisa juga pertanyaannya salah. Ya kan? Urusan berpoligami dengan urusan naik haji bukan sesuatu yang saling dipertentangkan. Karena ibadah naik haji juga ada wasilah-wasilahnya. Begitu juga urusan poligami juga ada wasilah-wasilahnya. Orang berpoligami itu selain itu adalah sesuatu yang dituntunkan di dalam sunnah, di sisi yang lain bukan hanya persoalan itu. Orang berpoligami juga di sana ada masalah-masalah yang lain. Yang satu sama yang lain tidak sama. Sehingga kata orang Jawa tidak bisa digebyah uyah. Tahu digebyah uyah? Orang itu dihukumi sama rata. Kita harus melihat persoalan karena amalan-amalan seperti ini, ini amalan yang tidak bisa dihukumi hanya dengan melihat satu sisi. Banyak sisi yang harus dilihat. Seperti orang belum bisa haji, kan ibadah haji itu tidak bisa dikerjakan dengan serta-merta, kan begitu. Begitu juga orang berpoligami, tidak mungkin juga dikerjakan dengan serta-merta karena banyak hal yang terkait. Sehingga masalah seperti ini, yang bertanya tidak perlu mempertentangkan. Ya, yang mereka yang mengalami masalah juga tidak pantas kalau memanfaatkan. Jadi yang paling benar, baik yang mempertanyakan ini untuk menasihati saudaranya, saudaranya kalau ada yang salah didoakan mudah-mudahan dia bisa memperbaiki. Kalau ada yang mengamalkan dan maksudnya juga keliru, juga mudah-mudahan dia bisa bertobat memperbaiki. Kalau sama-sama dijalani dalam kepentingan ibadah yang syar'i dan benar-benar semua unsur-unsur ibadah itu tercapai, apakah poligami duluan atau haji duluan, itu bukan persoalan yang diperbincangkan. Karena setahu saya gak ada ulama haji dulu baru poligami. Kan tidak ada juga ulama poligami dulu baru haji. Gak ada. Karena ini ibadah muqayyad. Ibadah yang terkait dengan person. Jadi kembali kepada orangnya. Tidak berarti kalau orang poligami dulu, haji dulu utama atau tidak utama juga enggak. Orang haji dulu kemudian poligaminya nanti berarti utama atau tidak utama juga enggak. Mana dalilnya? Enggak ada. Jadi enggak perlu diperbincangkan. Yang perlu diperbincangkan kalau poligaminya salah. Tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Niatnya salah, caranya salah. Itu dinasihati. Yang perlu diperbincangkan kalau hajinya juga salah. Karena ada cerita. Ada orang pergi haji suami istri. Ya kan? Suaminya berdoa di sana. Istrinya mengaminkan. Dan istrinya gak tahu doanya suami. Ternyata di sana suaminya berdoa di Ka'bah itu minta pulang punya istri lagi. Dan istrinya tadi ketika berdoa juga melihat suaminya semangat berdoa. Dia amin ya Allah doakan, kabulkan doa suamiku. Pulang benar-benar punya istri lagi. Kita gak tahu urusan seperti itu. Jadi ibadah nilai dengan ibadah. Beda kalau poligami dipahami bukan ibadah, ini sudah gak benar. Beda kalau haji sudah dipahami bukan ibadah. Gak benar semua. Maka benarkan semua. Apakah Allah mudahkan poligami dulu dengan tanpa meremehkan haji? Ataukah Allah mudahkan haji dulu dengan tidak berarti oh poligami itu gak penting juga enggak. Dudukkan semua sebagai masalah ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya jelaskan. Dan insyaallah apa yang kita ambil nasihat pada kesempatan ini cukup. Ini ada tambahan lagi. Ingin bertanya bahwa tadi telah disampaikan qurrata ain adalah salat. bukan anak, bukan wanita. Ya, kemudian Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ain. Kita kembali kepada doa ini, maknanya bukan bertentangan dengan makna tadi. Yang dimaksud doa di dalam ayat Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ain adalah ketika istri dan anak menjadi wasilah dekat kepada Allah. Makanya bukan masalah sholatnya tadi. Kan kita sebutkan, kenapa Nabi minta sholat? Karena apa? Karena sholat itu wasilah paling dekatnya hamba kepada siapa? Kepada Allah. Jadi yang jadi persoalan bukan dohirnya sholat. Tapi apa? Ibadah, taat. Taat kepada Allah, ibadah kepada Allah itulah hakikat qurrata a'yun. Ya. Jadi minta kepada Allah, istri dan anak menjadi qurrata a'yun, itu bukan datnya istri, bukan datnya anak, tapi apa? Menjadi wasilah dekat dengan Allah Rabbul Alamin. Seperti Hajar, seperti Ismail, itu namanya anak dan istri menjadi wasilah qurrata a'yun. Yaitu apa? Mendekatkan dia kepada Allah. Bagaimana Ismail ketika Allah perintahkan Ibrahim memotong dia, apa kata Ismail? Kata Ismail kepada bapaknya, if almatu mar, kamu kerjakan bapak, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini namanya qurrata ain. Maksudnya adalah bukan semata-mata anaknya, tapi apa? Anak ini menjadikan Ibrahim tambah dekat kepada Allah. Jadi urusannya dekatnya dengan Allah, bukan materi sholatnya. Karena tempat yang paling dekat antara hamba dengan Allah adalah apa? Sholat. Dan bisa juga sholat itu tempat di mana hamba dengan Allah jauh. Siapa? Sholatnya orang munafik. Sekarang sholatnya orang munafik jadi qurrata a'yun gak? Enggak, karena gak ada kehidupan hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang insya Allah kita bisa jelaskan. Dan saya mohon maaf dengan banyak kekurangan yang ada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki kita semua di dalam kita thalabul ilm. Dan kita akhiri majelis kita, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.